Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan kenikmatan-kenikmatannya, baik kenikmatan kesehatan maupun kenikmatan waktu luang, sehingga kita bisa hadir di majelis ta'lim dengan mudah, dengan lancar, walhamdulillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan sore kali ini kita akan masuk pada hadis yang ke-39, yaitu berkaitan dengan tiga perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan oleh seorang insan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Barakallahu. Al-Abbas ini barakallahu masuk Islam dalam keadaan masih anak-anak. Ya, usia anak-anak. Barakallahu. Dan di bawah kepengasuhan Rasul alaihi salatu wasalam, yakni beliau yang mendidiknya, yang mengajarinya ilmu barakallahikum, sehingga tumbuh kembang di bawah asuhan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sahabat Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan doa yang mustajab, ya Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah ini terhadap ilmu agama, dan pahamkanlah dia takwil Al-Qur'an, yakni tafsir. Barakallahu. Baik. Al-muhim, Abdullah bin Abbas ini termasuk rujukan umat setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Di antara riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah menyatakan, innallaha tajawazali an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku dengan wasilahku, yakni dengan kedudukan beliau alaihi salatu wassalam, terkait dengan yang pertama al-khata', kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja dan lupa. Kemudian yang ketiga, perkara-perkara yang dia dipaksa untuk melakukannya, yakni perkara-perkara pelanggaran syariat yang dia dipaksa untuk melakukannya. Hadisun hasanun, hadis ini dinilai hasan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Barakallahikum. Baik. Akan tetapi barakallahikum, hadis ini dinilai lemah oleh para ulama yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kebanyakan ahli hadis melemahkan riwayat ini. Barakallahu fikum. Akan tetapi riwayat ini naik menjadi derajat hasan li ghairihi karena ada penguat dari jalan-jalan yang lainnya. Barakallahu fikum. Secara periwayatan hadis ini lemah, akan tetapi secara makna hadis ini benar. Dikuatkan oleh Al-Qur'anul Karim dan beberapa perkara yang insyaallah taala kita akan sebutkan dalam faedahnya. Barakallahu fikum. Baik, faedah yang bisa kita ambil yang pertama, baik, fadilatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu adalah seorang nabi yang sangat penyayang kepada umatnya. Sangat berat bagi beliau perkara-perkara yang jelek menimpa umatnya. Barakalahikum. Sehingga di banyak kesempatan Nabi alaihi salatu wasalam memintakan ampunan untuk umatnya, memintakan maaf untuk umatnya. Dan bahkan disebutkan dalam hadis ini barakalahikum, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatnya melalui Nabi alaihi salatu wasalam. Barakalahikum. Taib, ini menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua, fadilatu hadihil ummah, keutamaan umat Islam, yaitu umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Barakalahikum. Mendapatkan banyak kebaikan demi kebaikan, kemaslahatan demi kemaslahatan, kemudahan demi kemudahan dari syariat Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Banyak di dalam Islam syariat-syariat yang disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang syariat itu sangat berat. Dan Nabi kita alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah keringanan. Ya, sebut saja seperti syariat sholat. Pertama kali sholat diperintahkan kepada umat ini 50 kali sebagaimana disyariatkan kepada Bani Israel. Barakalahikum. Di malam Mi'raj tersebut, ketika Nabi alaihi salatu wasalam turun ke langit yang kelima dari Sidratul Muntaha, mendapatkan syariat sholat 50 kali bertemu Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau? Sholat 50 kali. Kembali minta keringanan. Ya, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Ya, kemudian kembali dan minta keringanan. Sampai akhirnya diberi keringanan 5 kali. Wal hasanatu bi asri amsalha. Satu kali sholat diganjar 10 kali lipatnya, sehingga sama nilai pahala yang dilakukan oleh umat ini dengan pahala yang dilakukan oleh umat sebelumnya, sama. Barakallahu fikum. Sehingga dari sisi keutamaan umat ini lebih utama dikarenakan melakukan amal yang sedikit tetapi pahalanya banyak. Barakallahu fikum. Itu semua berkat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Baik, kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, sa'atu rahmatillahi wa lutfihi bi ibadihi. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa luasnya kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Barakalahikum. Allah subhanahu wa ta'ala sangat merahmati hamba-hambanya. Dan rahmatnya Allah itu sangat luas, mencakup semua makhluknya. Barakalahikum. Dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan kemurkaannya. Ketika seorang hamba melakukan kesalahan demi kesalahan, barakalahikum, yang itu mengharuskan atau berhak pelakunya untuk mendapatkan hukuman, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dengan taubat hambanya, dengan istighfar hambanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah mengalahkan kemurkaannya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam nas dalil, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Barakallahu fikum. Dan di antara keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kelemah lembutan Allah disebutkan di dalam riwayat ini, yaitu rafa'a anhum al-isma. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari tiga perkara berikut ini. Yang pertama, kesalahan. Kesalahan yang dilakukan tanpa unsur sengaja. Barakallahu fikum. Yang kedua, an-nisyan, lalai, lupa. Yang ketiga adalah melakukan dosa karena dipaksa oleh orang lain. Barakallahu fikum. Taib. Yang dibahas pada faedah ini terkait dengan digugurkannya, dihapuskannya dosa. Dan ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, ada beberapa rincian terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bab ini. Ya. Yang pertama, baik, kita bahas dulu terkait dengan hal-hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga. Yang pertama adalah al-khata. Yang dimaksud dengan al-khata itu adalah seorang insan melakukan amalan-amalan yang melanggar syariat. Ya, tetapi tidak disengaja, tanpa adanya unsur kesengajaan. Barakallahu fikum. Ya, seorang tertidur dari sholatnya misalkan, dia salah atau dia lupa. Barakallahu fikum. Atau dia salah, ya, melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak boleh. Barakallahu fikum. Tanpa ada unsur kesengajaan. Adapun yang dimaksud dengan an-nisyan, barakallahu fikum, adalah lalainya hati dari melakukan perkara yang sangat-sangat jelas. Barakallahu fikum. Salat, perkara yang jelas. Puasa, barakallahu fikum, perkara yang jelas, tetapi dia lupa. Ya, dia niat puasa tetapi di pagi harinya sarapan, ya. Lupa dia. Oh iya, saya puasa. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah al-mukrah. Taib, ada seseorang yang memaksa dia untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Dan insyaAllah ta'ala al-mukrah nanti kita akan sebutkan terkait dengan persyaratan-persyaratan seorang yang dipaksa. Barakallahu. Taib. Tiga perkara ini barakallahu fikum merupakan perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat yang akhir itu, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami karena kelalaian kami atau kesalahan-kesalahan kami. Barakallahu fikum. Maka di sini barakallahu fikum adanya nas ayat yang menguatkan hadis ini terkait dengan an-nisyan atau al-khata'. Adapun yang mukroh yang dipaksa, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala menyatakan man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, barakallahuikum, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih tenang dengan keimanan. Baik. Ini barakallahuikum yang diberi kehususan ya. Ketika seorang beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia murtad, maka dia menjadi kafir. Kecuali yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur dalam keadaan hatinya masih tenang, tentram dengan keimanan, maka ini yang dimaafkan. Tetapi kalau hatinya tentram dengan kekufuran tadi, walaupun dia dipaksa, maka dia tetap dikatakan kafir, murtad dari agama Islam. Dan ayat-ayat ini barakallahuikum yang menguatkan makna hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang dihukumi lemah oleh sebagian para ulama. Tapi faedah yang lainnya barakallahuikum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran syariat taib yang dimaafkan barakallahuikum. Di sini ada beberapa rincian. Rincian yang pertama, apabila seorang meninggalkan kewajiban. Seorang meninggalkan kewajiban karena dia salah atau lupa atau dipaksa, maka gugur dosanya, akan tetapi dia wajib untuk mengerjakan kewajiban tadi setelahnya. Barakallahuikum. Ya, jadi rincian yang pertama, ketika seorang hamba, seorang insan meninggalkan kewajiban karena salah atau lupa atau mungkin dipaksa untuk meninggalkannya, maka dosanya gugur, akan tetapi dia wajib untuk mengqadha kewajiban yang dia tinggalkan. Ya, barakallahuikum. Contohnya seperti seorang lupa dari sholatnya. Saya ini sudah sholat asar apa belum ya? Barakallahuikum. Dia lupa. Apa mungkin dia dipaksa? Ya, fulan, jangan kamu sholat asar. Kalau kamu sholat asar, awas. Barakallahuikum. Taib, maka dosanya gugur, akan tetapi ketika dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan sholat, sholat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salatnya. Ya, misalkan subuh ya, ini kebanyakannya ya. Subuh dia itu barakallahuikum kebablasan ya, sampai jam 6 baru bangun. Tertidur. Atau mungkin dia lupa. Ya, tadi saya sudah sholat duhur atau belum? Ini sudah waktunya asar. Barakallahuikum. Kemudian dia ingat, yang jelas tadi belum sholat duhur. Maka dia wajib mengerjakan sholatnya ketika dia ingat atau dia terbangun dari tidurnya. Perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan sama sekali, sampai dia ingat, sampai dia terjaga dari tidurnya. Barakallahuikum. Demikian pula kita kiaskan dengan puasa, dengan ibadah puasa, ibadah zakat, ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang wajib itu wajib ditunaikan. Ya. Yang dibahas di sini barakallahuikum, dosanya digugurkan, dimaafkan oleh Allah karena dia lupa, karena dia terpaksa atau dipaksa orang lain karena dia salah. Barakallahu fikum. Rincian yang kedua, barakallahu fikum, apabila seorang insan mengerjakan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka ini melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang berkaitan dengan haknya Bani Adam, maka dosanya gugur, akan tetapi dia diwajibkan untuk mengembalikan hak Bani Adam tersebut. Ya, contoh kita ini lupa, ya, mau ambil sepeda sendiri, tetapi lupa sepeda orang yang dibawa. Ya, banyak namanya orang lupa, ya, belanja di pasar gitu, sama-sama merah sepedanya, dikiranya sepeda dia, sepeda sendiri, dipakai bisa dibawa pulang. Ternyata, duh, ini bukan sepeda saya. Barakallahu fikum. Maka dia harus kembalikan. Itu haknya Bani Adam. Atau mungkin kita dipaksa, barakallahu fikum. Fulan, ya, kamu ambil sepeda dia, sepeda orang itu. Dipaksa. Kalau enggak, ya, dia diancam, ya, atau dibunuh atau yang lainnya. Maka dosanya gugur. Ya, akan tetapi dia diwajibkan untuk mengembalikan hak Bani Adam tadi. Ya, bagaimanapun caranya, ya, antum harus kembalikan sepeda dia nantinya. Barakallahu fikum. Baik. Ini terkait dengan hak Bani Adam. Kemudian rincian yang ketiga, barakallahu fikum, apabila seorang insan melakukan pelanggaran syariat yang mengharuskan adanya hukuman had, maka ini ada dua rincian. Ada dua rincian. Seorang hamba melakukan pelanggaran syariat yang ada hukuman hadnya. Ini ada dua rincian. Yang pertama, apabila berkaitan dengan hukumnya yang dia langgar, hukumnya yang mungkin dia salah terkait dengan hukumnya, yang dia lupa terkait dengan hukumnya, yang dia jahil terkait dengan hukumnya, maka dimaafkan dan tidak terkena hukuman had tersebut. Namun apabila yang dia langgar adalah perbuatannya, sementara dia tahu hukumnya, maka gugur dosa darinya, akan tetapi dia terkena hukuman had. Barakallahu fikum. Ya, contohnya yang dijelaskan di sini, barakallahu fikum, oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Seperti contoh yang kelima, ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Ada salah seorang laki-laki, ya, berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya. Yang namanya puasa harus menahan dari makan, minum dan berhubungan. Dia berhubungan, barakallahu fikum. Baik. Dalam keadaan dia tidak tahu kalau, barakallahu fikum, seorang yang berhubungan tadi akan terkena kafarah. Ya, setahu dia hanya batal puasanya, ya, batal puasanya nanti ganti di hari yang lainnya. Ternyata ada kafaratnya. Ada hukuman hadnya. Apa kafaratnya? Ya, di antaranya yang pertama, barakallahu fikum, membebaskan budak. Ya. Datang sahabat tersebut kepada Nabi alaihissalatu wasallam, wahai Rasulullah, ternyata saya baru tahu ya, kalau berhubungan di siang Ramadan ini ada kafaratnya, binasa saya. Ya, maka Nabi alaihissalatu wasallam memerintahkan, bebaskan budak. Saya enggak mampu wahai Rasul. Ya, ya sudah, beri makan 60 orang miskin. Saya enggak mampu wahai Rasulullah. Ya sudah, berpuasa selama 2 bulan. Long ini puasa 1 hari aja sudah enggak bisa, enggak kuat ya. Barakallahu fikum. Harus 2 bulan. Barakallahu fikum. Baik. Maka Nabi alaihissalatu wasallam memberikan satu kantong kurma ya untuk dia bagi-bagikan pada fuqara wal masakin di tempat dia. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, di desa saya itu saya orang yang paling miskin. Tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, ya, ketawa. Wah, wis gak duwe apa-apa, wis miskin, ya. Berhubungan di siang Ramadan, barakallahu fikum. Disuruh bebaskan budak gak mampu, berpuasa 2 bulan gak mampu, kemudian disuruh memberi makan 60 fakir miskin gak mampu. Dikasih sedekah, suruh bagi-bagikan, ternyata dia yang paling miskin, ya sudah. Engkau kasih makan istrimu dengan ini, ya. Sedekahnya itu, barakallahu fikum. Taib. Jadi yang melakukan pelanggaran syariat yang ada hukuman hadnya, dia gugur dosanya, ya terkait dengan hukumnya ya, dia gugur dosanya, akan tetapi dia wajib melakukan kafaratnya tadi. Contoh yang lainnya, barakallahu fikum, ya ada seorang, mohon maaf, melakukan zina, ya, dan dia tahu zina itu haram. Tetapi dia enggak tahu kalau zina itu ada hukuman hadnya. Bagi yang sudah pernah menikah dengan akad nikah yang sah, dirajam sampai mati. Ya, dia baru tahu. Ya, barakallahu fikum. Taib, maka dia tetap dirajam. Ya, karena terkait dengan perbuatan yang dia lakukan dan dia mengetahui hukum keharaman berzina tadi. Barakallahu fikum. Contoh yang lainnya yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan seorang yang baru masuk Islam. Dia tinggal di daerah orang-orang kafir. Yang mana adat di sana biasa, ya. Kumpul kebo seperti itu biasa ya, barakallahu fikum. Sehingga dia melakukan hal itu dalam keadaan dia enggak tahu hukumnya. Ini yang dibahas hukumnya, barakallahu fikum. Maka dia gugur darinya dosa, barakallahu fikum, dan tidak dirajam atau tidak dihukum dengan hukuman had. Dipahami ya insyaallah ya. Terkait dengan perbuatan atau pelanggaran syariat yang dilakukan oleh seorang hamba karena dia lupa atau dia salah atau mungkin dia jahil atau mungkin dipaksa, terkait dengan hukum maka diberi udzur. Tetapi terkait dengan perbuatan dan dia tahu hukum, maka tetap ya dia harus membayar kafaratnya, dia harus menjalani hukuman hadnya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, berkaitan dengan baik syarat-syarat paksaan yang dianggap di dalam syariat, barakallahu fikum. Yang pertama, seorang yang memaksa diyakini benar-benar akan melakukan ancamannya. Barakallahu fikum. Kita yang dipaksa. Ya, jangan engkau melakukan sholat. Ya, kalau engkau sholat, saya bunuh kamu. Ya, Dan kita ini sangat yakin dia orang yang berdarah dingin. Ya. Dia orang yang suka membunuh, mudah membunuh. Ya, apalagi pistol sudah di sini. Ya. Katakan kalimat-kalimat kufur, kalau enggak saya bunuh. Ya, baraklah itu. Maka dia paksaannya ini diakui secara syariat. Ya, dia diberi udzur untuk meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, barakallahikum. Taib. Bahwasannya ancamannya tersebut akan dilakukan segera. Ya, tidak ditunda. Barakallahikum. Yakni ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu, barakallahikum, maka kita meyakini, ya, paksaan tersebut, ancaman tersebut akan dilakukan dengan segera, ya, ketika itu, tidak ditunda, ya. Kalau misalkan ditunda, barakallahikum, kita masih bisa ada jedah, ya, untuk melarikan diri atau untuk bebas dari orang tersebut. Yang ketiga, tidak ada jalan untuk terhindar dari paksaan tersebut. Ya, ini betul-betul kita ini tidak bisa lari dari orang tadi. Barakallahikum. Baik. Jadi di sini ada beberapa contoh yang mungkin kita bisa pahami dari tiga syarat ini. Ya, kalau misalkan para pelahikum, seorang yang memaksa kita, ya, adalah orang-orang yang mungkin cacat, ya. Ada orang di atas kursi roda bilang, "Fulan, kamu jangan sholat. Kalau sholat tak kejar kamu nanti, tak bunuh kamu." Ya, ini kan tidak bisa diyakini sebagai paksaan yang dibenarkan. Ini paksaan yang main-main. Jangan antum mengatakan, "Wah, saya dipaksa gak sholat sama si fulan itu di atas kursi roda." Ini bukan paksaan ini. Barakallahikum. Ini main-main, ya. Baik. Apa mungkin ada jalan untuk kita lolos darinya? Barakallahikum. Orang yang memaksa kita jaraknya jauh di sana, ya. Atau mungkin ada di tempat lain, dia mengancam lewat HP misalkan. "Awas kamu, kalau enggak sholat saya bunuh kamu." Dia ada di tempat lain. "Ya, saya akan datangi kamu, saya akan bunuh kamu." Ya, maka ini ada jalan bagi kita untuk kita lari, menghindar dari kejelekannya. Maka ini bukan paksaan, ya. Atau mungkin ancamannya itu tidak disegerakan. Ya, "Saya akan bunuh kamu dalam waktu 2 minggu lagi." Ya, ya, selama ini dia kabur aja, pergi aja, barakallahu fiik. Ini bukan paksaan. Taib, ini 3 paksaan yang harus diperhatikan, barakallahu fiik, untuk kita terhindar dari sedikit-sedikit mengatakan, "Wah, saya terpaksa, saya dipaksa untuk melakukan ini, saya terpaksa tidak melakukan ini," dan seterusnya. Barakallahu fiik. Dipahami, ya, ini ada 3 perkara yang merupakan rukhsah, keringanan, dan menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala memaafkan hal-hal kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba karena dia khotok, salah, atau karena dia lupa, atau mungkin karena dia dipaksa. Ya, ada satu lagi, karena dia jahil. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf.